Hancur hatiku mengenang di kau, menjadi keping-keping setelah kau pergi. Tinggalkan kasih sayang yang dulu singgah antara kita. Masihkah ada sayang itu? Memang salahku yang tak pernah bisa meninggalkan dirinya untuk bersama kamu. Karena tuk terus bersama kan ada hati yang kan terluka. Masih kada sayang itu? Sekali lagi maafkanlah, ku tak bisa tinggalkan dirinya. Maafkanlah karena aku cinta kau dan dia. Memang salahku yang tak pernah bisa meninggalkan dirinya untuk bersama kamu. Karena untuk terus bersama kan ada hati yang kan terluka. Dan kau tahu ku tak mau. Sekali lagi maafkanlah, ku tak bisa tinggalkan dirinya. Maafkanlah karena aku cinta kau dan dia. Tinggalkan dirinya, oh.